إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan ikhwata Islam kajian kita. Kemarin kita masuk firman Allah, masih surat Al-Jin ya. Wa annahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu lamma qama 'Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah ini yaitu Rasulullah SAW berdiri salat menyeru Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir mereka berkumpul padanya. Dan telah kita sebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud ayat ini adalah lamma sami'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatul qur'an kadu yarkubunahu min al-hirs lamma sami'uhu yatlul qur'an wadanau minhu falam ya'lam bihim hatta atahu ar-rasul. Bahwa ketika mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, hampir-hampir mereka ya apa namanya mengerumuninya karena saking semangat mereka ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut, dan mereka pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ya yang diriwayatkan dari Zubair bin Awam. Sementara itu dari pendapat yang kedua itu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata jin kepada kaumnya, wa annahu lamma qama 'Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada ay qala lamma ra'awhu yusalli wa ashabuhu yarka'una biruku'ihi wa yasjuduna bisujudihi qalu 'ajibu min tawa'iyati ashabihi lahu. Artinya ketika mereka melihat Rasulullah SAW salat yang menjadi imam dan para sahabat sebagai makmum, di mana para sahabat itu ruku ketika Rasulullah ruku, sujud ya ketika Rasulullah sujud, mereka merasa kagum ya akan ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka mereka pun berkatalah kepada kaumnya, lamma qama 'Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Ini adalah pendapat yang kedua dan itu diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Sementara pendapat yang ketiga ini adalah perkataan Al-Hasan. Ai lamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ilaha illallah wa yad'u an-nas ila rabbihim kadatil 'arab talbudu 'alaihi jami'an. Artinya ketika Rasulullah SAW bangkit untuk berdakwah dan mendakwahkan orang-orang Arab untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka hampir-hampir semua Arab bersatu padu untuk ya, menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Demikian pula Qatadah berkata, ay talabbadat al-insu wal-jinnu ala hadal amri yutfi'uh fa'aballahu illa an yansurahu wa yumdiyahu wa yudhirahu ala man nawa'ahu. Artinya manusia dan jin bersatu padu untuk memadamkan cahaya ya dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi Allah enggan kecuali untuk menolong Rasulullah SAW ya, dan memenangkannya di atas semua musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Zaid. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir Dan kata Ibnu Katsir, wa huwal adhhar, dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan setelahnya, yaitu firman-Nya, qul qala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan, sesungguhnya aku hanyalah menyeru Rabbku dan aku tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini artinya ya, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada kaumnya ketika mereka menyakiti Rasul, ketika mereka menyelisihi Rasul, ketika mereka berusaha untuk membatalkan dakwah Rasul SAW, maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW mengucapkan ini, ya, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanyalah ya berdoa kepada Rabbku saja, dan aku tidak akan pernah mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan hadis al-ayat wa annahu lamma qama Abdullah kadu yakununa 'alaihi libada, artinya ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada tauhid, mulai berdakwah kepada la ilaha illallah, apa yang terjadi? Maka manusia dan jin bersatu padu untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang sudah sunnatullah, akhi. Setiap orang yang berdakwah kepada kebenaran, kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan, kepada sunnah, menjauhkan kebid'ahan, selalu ya orang berusaha untuk ya menghalang-halanginya. Sudah sunnatullah. Ya. Tapi ya memang demikianlah dakwah, akhi. Kalau dakwah enggak ada rintangan, enggak rame, akhi. Ya. Ketika dakwah ada rintangan, itulah kita betul-betul diuji ya semangat kita terus, dan tentunya kita tidak boleh lemah, kita terus berusaha untuk istiqomah berdakwah, terus berdoa ya sampai Allah berikan kepada dakwah ini kemenangan atau kita wafat di atas kebaikan ya. Kemudian Allah mengatakan qul innama ad'u rabbi, katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah menyeru Rabbku dan aku tidak pernah mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Qul, katakan juga, inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Aku tidak memiliki untuk diriku ya. Aku tidak memiliki untuk kalian mudarat, tidak pula manfaat. Perhatikanlah ya. Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk kalian manfaat maupun mudarat. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188. Di mana Allah mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya aku hanyalah hamba, hanyalah manusia. Aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kamu, tidak juga kepada diriku. Akan tetapi yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan, "Wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Ya, apabila kamu ditimpa kesusahan, kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang harus kita yakini, akhi, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka dari itu orang yang beranggapan bahwa Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya, atau wali yang sudah meninggal dunia bisa memberikan manfaat kepada dirinya, berarti ia telah bertabrakan dengan Al-Quran ini ya, akhi, anzakumullah wa iyyakum. Siapapun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Iya. Apalagi kalau dia punya keyakinan ya jimat-jimat tertentu bisa menolak bala. Iya. Atau isim-isim tertentu dan yang lainnya. Ya jelas syirik ya akhi Islam, anzakumullah wa iyyakum. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan, aku tidak memiliki untuk diri kalian ya dharran, kemudaratan, wala rasyada, tidak pula manfaat. Kata Ibnu Katsir, ai innama ana bashar mithlukum yuha ilayya wa 'abdun min ibadillah laisa ilayya minal amri syai'un fi hidayatikum wala ghawayatikum balil marja' fi dzalika kulluhu ila Allah azza wa jall. Artinya, aku ini manusia sama dengan kalian, tapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini hamba dari hamba-hamba Allah. Saya tidak punya hak dan tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada kalian. Tidak. Ya. Akan tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah pada siapapun juga. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti kemudian tidak berdakwah, tetap berdakwah terus, menasihati terus. Adapun hidayah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya thumma akhbaru an nafsihi aidan annahu la yujiruhu minallahi ahadun. Kemudian Allah mengabarkan, kemudian ya Rasulullah mengabarkan tentang dirinya, bahwasanya tidak ada yang mampu untuk melindungi dirinya dari azab Allah siapapun juga. Allah mengatakan, qul inni la yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan, sesungguhnya aku tidak akan ada yang bisa menolong aku dari azab Allah sedikit pun juga. Tidak ada yang bisa menolong aku dari azab Allah. Dan aku tidak akan mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Masyaallah, ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Ini ya kata-kata yang harus betul-betul kita yakini, karena ini akidah tauhid, bahwa tidak ada yang mampu untuk menolak mudarat. Kalau Allah sudah menginginkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menolak azab apabila Allah menginginkan azab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semuanya, demikian pula kesusahan, kesenangan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya, qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada ay malja'a illa balagham minallahi wa risalatih. Ya. Kata sebagian ulama, illa balagham minallahi wa risalatih, kecuali menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu sebagai penyampai dari Allah dan risalahnya. Sebagian ulama berkata, ini pengecualian dari ucapan la amliku lakum dharra wala rasyada. Aku tidak memiliki untuk diri, untuk kalian mudarat dan apa? Petunjuk, hidayah, kecuali aku sebatas menyampaikan dari Allah. Ya, demikian pula menyampaikan risalah darinya. Itu maksudnya. Ya. Wa yuhtamal an yakuna istitsna min qawlihi lan yujirani minallahi ahadun. Namun juga ada kemungkinan bahwa ini pengecualian dari ayat setelah sebelumnya tadi. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Ai illa iblagi risalah allati aujaba ada'aha alayya. Ya. Artinya katakan, tidak ada yang bisa menolong aku dari azab Allah kecuali dengan aku menyampaikan risalah. Kalau aku tidak menyampaikan risalah, Allah akan azab aku. Maka tidak ada yang bisa yang menolongku kecuali dengan menyampaikan risalah yang telah Allah wajibkan kepadaku. Ya. Ikhwata Islam, sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 67 ya. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbi wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Hai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu itu dari Rabbmu, dan jika engkau tidak melakukan, engkau belum menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjaga kamu dari manusia. Iya. Ini jadi perselisihan para ulama. Illa balagon, di sini kan illa di sini kan pengecualian, kecuali kan gitu. Ini kan pengecualiannya ini untuk ayat yang mana gitu, Pak. Pendapat yang pertama mengatakan untuk ayat qul la amliku lakum dharau wala rasyada. Pendapat yang kedua, pengecualian ini untuk ayat sebelumnya. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Kan tetapi ya, kedua-duanya bisa kok masuk dan tidak bertabrakan satu sama lainnya. Ada ihtimal ini kemungkinan pengecualiannya untuk ayat yang tadi dan kemungkinan juga untuk ayat yang sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada." Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka bagi dia neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Ibnu Katsir, ay innama uballighukum risalatallah. Artinya aku ini tugasnya hanya menyampaikan risalah saja. Faman ya'si ba'da dhalika falahu jaza'un ala dhalika naru jahannam khalidina fiha abada. Maka siapa yang memaksiatin dan tidak mau mengikuti risalah ini, justru ia berpaling dan kafir kepadanya, maka bagi dia balasan neraka jahannam selama-lamanya kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya, di mana ia tidak akan keluar selama-lamanya. Nah, di sini Pak dijadikan dalil oleh orang Khawarij bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Sebab Allah mengatakan di situ, dan siapa yang berbuat maksiat ya kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia neraka jahanam selama-lamanya. Berarti kata mereka maksiat itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Akan tetapi ini pendapat yang batil. Karena semua ahlu sunnah bersepakat bahwa ya akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji keimanan. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ya, antaranya Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Ini menunjukkan pasti akan dikeluarkan. Ya. Dan yang dimaksud dengan ayat ini sudah kita sebutkan tadi. Yang dimaksud barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, artinya kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti risalah Rasulullah SAW, berpaling dari risalah Rasulullah SAW, dan ia mati di atas kekafiran itu, maka yang seperti ini Pak, yang kekal dalam api neraka. Ya. Kemudian Allah berfirman, hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Sehingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka itu, akan taulah mereka siapa yang paling lemah penolongnya dan siapa yang paling sedikit jumlahnya. Ya. Kata Ibnu Katsir, artinya hatta idza ra'a haula'il musyrikun minal jinni wal ins ma yu'aduna yaumal qiyamah. Artinya ketika nanti orang-orang musyrikin dari kalangan jin dan manusia melihat dengan mata kepala mereka apa yang telah Allah janjikan berupa api neraka nanti pada hari kiamat, fasaya'lamun yauma idzin man ad'afu nasira wa aqallu 'adada hum amil mu'minun al muwahhidun lillahi azza wa jalla. Mereka akan tahu siapa yang paling lemah penolongnya, paling sedikit jumlahnya. Apakah kaum mukminin yang mentauhidkan Allah ataukah orang-orang musyrikin? Di saat itulah mereka tahu bahwa mereka ternyata tidak punya penolong siapa-siapa. Di saat itulah mereka tahu bahwa ternyata jumlah banyak mereka tidak bisa menolong apapun juga. Ya. Memang di dunia ini kelihatannya, wah Masya Allah, mereka punya bala tentara, punya penolong, punya pembela dan yang lainnya. Ya. Sementara kaum muslimin terkadang kita lihat diinjak di mana-mana, disiksa di mana-mana. Tapi subhanallah, di hari akhirat kemenangan buat orang-orang Islam. Ya. Kemudian Allah berfirman ayat 25. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan, jika aku mengetahui apakah dekat apa yang dijanjikan kepada kalian ataukah Allah telah memberikan waktu, ya Rabbku telah menjadikan waktu untuknya. Artinya, aku tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Aku tidak tahu kapan ya akan janji Allah berupa hari kiamat itu, saya enggak tahu. Sebagaimana halnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat, hai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril sama Rasulullah sama-sama enggak tahu. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini, qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Ya. Aku tidak tahu apakah telah dekat janji tersebut ataukah masih jauh. Aku enggak tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaib, dialah Allah yang tahu yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak pernah memperlihatkan kegaibannya kepada siapapun juga. Illa man yartadha mir rasul. Kecuali rasul yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah hanya sebatas apa, Pak? Tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah hanya diberitahu sama Allah tentang bahwa hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Tapi tidak pernah diberitahu oleh Allah Jumat yang mana? Jumat yang Kliwon kah? Jumat Pahing kah? Jumat apa? Ya. Tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas pasti akan terjadi. Tahunnya kapan, tanggalnya berapa? Wallahu a'lam. Maka dusta orang yang mengatakan ya kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dulu tuh pernah ya. Tahun apa? 99999 itu ya, atau yang lainnya. Iya. Itu dusta ya, akhi. Demikian pula pengabaran bahwa kata-katanya umur umat Islam itu hanya 1500 tahun. Mana ada dalilnya? Itu semua dusta. Makanya Dr. Omar Falatah mengatakan semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam itu palsu semuanya. Kullu kadzib, semuanya dusta, palsu. Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan kepada umatnya tentang kapan hari kiamat. Ya. Iya. Memang Rasulullah SAW sudah saya sebutkan tadi, diberitahu tanda-tandanya. Bahwa akan terjadi begini, begini, tanda hari kiamat begini, begini, begini, begini. Ada tanda hari kiamat kecil, ada tanda hari kiamat apa? Besar. Rasul menyebutkan tentang tanda-tandanya begini, begini, begini. Ya. Nah itu ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, illa man irtadha mir rasul. Kecuali rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan rasul di sini mencakup rasul berupa manusia ataupun rasul berupa malaikat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu gaib tersebut. Ya. Illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Artinya akan menjaga di depan dan di belakangnya malaikat yang akan memperhatikannya. Ayyakhtassuhu bimazidi mu'aqibatin minal malaikah yahfadhunahu min amrillah. Artinya Allah akan khususkan rasul ini dengan malaikat-malaikat yang akan menjaganya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yusawiqunahu 'ala ma ma'ahu min wahyillah, di mana Allah akan berikan wahyu kepada rasul tersebut dan malaikat pun menjaga wahyu tersebut supaya tidak dirubah oleh syaitan atau diambil oleh syaitan. Ya akhal Islam anzakumullah wa iyakum. Ya. Maka dari itulah Allah berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Liya'lama, agar ia tahu. Ia di sini siapa? Ya. Ada yang mengatakan ya, di sini maksudnya yaitu Nabi. Artinya, agar Nabi Muhammad SAW tahu bahwa mereka telah menyampaikan apa? Risalah Rabb mereka. Ya. Artinya, supaya Muhammad tahu bahwa mereka, para Rasul itu, yang dimaksud yaitu mereka di sini, kata sebagian ulama, yaitu para malaikat. Ya. Bahwa para malaikat itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Sebagian mengatakan yang dimaksud yaitu para nabi sebelum Rasulullah SAW. Bahwa para nabi sebelum Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah juga. Ya. Dan Rasulullah SAW sebagai saksinya. Dan umat Nabi Muhammad pun juga sebagai saksinya. Ya akhal Islam. A'azakumullah wa iyakum. Maka Qatadah berkata sebagaimana dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ay liya'lama nabiyullah anna rusul qad ballaghat anillah. Artinya agar Nabi Muhammad tahu bahwa para rasul telah menyampaikan dari Allah, wa anal malaikata hafizatha wa dafa'at anha, dan bahwasanya para malaikat telah menjaga para nabi dan rasul itu dalam menyampaikan risalah tersebut. Ya, supaya tidak salah. Demikian itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya. Sementara diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Artinya, dia adalah para malaikat yang akan menjaga nabi dari setan, sehingga menjadi jelas apa yang telah diutus ia dengannya kepada mereka. Ya. Yang demikian itu ketika ia mengatakan bahwa agar orang-orang yang apa namanya pelaku syirik itu tahu bahwa mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Ya. Artinya liya'lam di sini kembalinya ia itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendustakan para rasul. Liya'lama an qad ablagu, agar dia tahu. Siapa dia tahu? Agar dia yang suka berbuat syirik ini, yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, yang mendustakan para rasul ini, tahu bahwasannya mereka para rasul telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Akan tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena ia berasal dari periwayatan Atiyah Al-Aufi. Dan Atiyah Al-Aufi ini matruk, Pak. Ya, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Ya. Kata Ibnu Katsir, wa yuhtamal an yakuna dhamir a'idan ila Allah. Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud agar ia tahu, ia maksud di sini adalah Allah. Ya. Ai annahu yahfadhu rusulahu bi malaikatihi liyatamakkanu min ada'i risalatihi. Sehingga maknanya adalah begini, bahwa Allah akan menjaga rasul-rasulnya dengan para malaikat agar para rasul itu mampu menyampaikan risalah ya tanpa ada kesalahan. Ya wa yahfadhu ma yubayyina ilaihim minal wahyi liya'lam an qad ablaghu risalati rabbihim liyu'lam ya dalam qiraat al-Baghawi dari Yaqub liyu'lam bukan layak liya'lam liyu'lam supaya diketahui bahwasanya ya para rasul itu sudah menyampaikan risalah semuanya itu. Namun yang paling kuat tadi pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud adalah liya'lam artinya agar ia tahu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para rasul itu sudah menyampaikan wahyu semuanya. Ya. Allahu a'lam. Selesai kita dari surat Al-Jin. Sekarang kita masuk surat Al-Muzammil, surat Makkiyah. Berkata adalah Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar qala haddatsana Muhammad bin Musa Al-Qattan Al-Wasiti qala haddatsana Mu'alla bin Abdurrahman qala haddatsana Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir ia berkata orang-orang Quraisy berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Lalu mereka berkata, "Summu hadzal rajul isman tasdurun nasu anhu." Namai orang ini dengan nama-nama yang membuat orang lari darinya. Kemudian mereka berkata, "Bagaimana kalau kita namai dia ini tuh dukun?" Maka mereka mengatakan, dia bukan dukun. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau kita namai dia gila? Mereka berkata, dia juga enggak gila. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau kita namai dia penyihir? Lalu mereka berkata, dia bukan penyihir. Fatafarraqal musyrikuna ala dzalik. Maka kaum musyrikin berbeda pendapat tentang masalah itu. Maka sampailah hal itu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi pun berselimut dalam pakaiannya. Lalu kemudian malaikat Jibril mendatanginya dan membawakan ayat ini, ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Namun sayang kata Al-Haythami dalam sanadnya ada Mu'alla bin Abdurrahman Al-Wasiti. Dia kadzab, tukang dusta. Jadi palsu riwayatnya. Enggak bisa dipakai, ya. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang yang berselimut. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurangi lagi sedikit. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila atau tambahkan lagi. Dan bacalah Al-Quran secara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami, hai Muhammad, akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat, yaitu risalah. Inna nasyiatal layli hiya ashad wa ta'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam lebih mengesankan hati, mengokohkan hati. Dan itu abah ibadah yang paling baik. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya ayyuhal muzammil. Kata As-Suddi, Ad-Dhahhak dan Ibnu Abbas. Artinya, ya ayyuhan na'im. Wahai yang sedang tidur. Dan berselimut. Qatadah berkata artinya, wahai yang sedang berselimut dalam pakaiannya. Ya. Ibrahim An-Nakhai berkata, ayat ini turun dalam keadaan Nabi sedang berselimut dengan pakaian. Ya ayyuhal muzammil, Ibnu Abbas berkata sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah, ya Muhammad, ya wahai Muhammad, ya zummil tal Quran, engkau telah diselimuti dengan Al-Quran. Sini Allah Subhanahu wa taala Pak memerintahkan Rasulullah SAW untuk salat malam. Dan salat malam itu ya diwajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qum, bangunlah. Ya. Di waktu malam. Qumil laila illa qalila, kecuali sedikit saja. Rasulullah SAW Pak, perhatikan coba. Ketika berdakwah di Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, cobaan yang luar biasa. Tapi, ya, ternyata Allah malah menyuruh Rasulullah untuk salat tahajud. Ini memberikan kepada kita pesan dan faedah. Pesannya apa itu? Supaya ya kita ini banyak-banyak salat tahajud dan beribadah tahajud di saat ketika kita menghadapi berbagai macam apa? Rintangan. Ya. Faedahnya apa? Bahwa salat malam itu menguatkan hati, Pak. Menyebabkan seseorang itu lebih kuat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bayangkan, ya. Di saat Nabi berdakwah begitu beratnya, rintangannya begitu sangat sulitnya, ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk salat malam. Dan memang subhanallah Pak, salat malam itu manfaat banget, terutama kita yang hidup di zaman fitnah seperti ini. Makanya disebutkan dalam hadis, suatu malam Rasulullah SAW bangkit dan berkata, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Man yuqid li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat? Kata Ibnu Hajar, hadis ini memberikan kepada kita faedah apa itu? Itu disyariatkan kita banyak beribadah di zaman fitnah. Ini kita sekarang di zaman fitnah, Pak. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka kita sibukkan dengan ibadah deh. Sibukkan dengan ibadah di waktu malam, tahajud. Supaya apa, Pak? Ya, supaya Allah berikan keringanan, kekuatan, istiqomah, hati kita jadi kuat insyaallah. Ya, menghadapi berbagai macam rintangan, ujian, cobaan, terutama wabil khusus para dai, ya, yang mereka mendakwahkan kepada kebaikan. Pasti yang namanya ujian cobaan ada itu. Maka gunakan ya dengan menggunakan sholat dan sabar itu ya akhi, menghadapi berbagai macam rintangan itu. Sebagaimana Allah mengatakan istainu bisabri was shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Subhanallah. Ternyata sholat yang paling sering Allah sebutkan dari sholat sunnah itu sholat tahajud, Pak. Tidak ada sholat sunnah yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali sholat tahajud. Allah menyebutkan ayat tentang sholat tahajud itu sampai 8 ayat, Pak. Ya, diantaranya dalam surat apa? Al-Mudathir, Al-Muzammil ini. Diantaranya dalam surat apa lagi? Al-Furqan. Ketika Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, Allah mengatakan apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Allah menyebutkan juga dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka jauh dari apa? Ya, tempat tidur. Allah juga sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, ketika menyebutkan tentang karakter dan sifat orang penduduk surga, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan air mata yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan surga itu. Dahulu kata Allah, mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Ternyata Allah sebutkan perbuatan ihsan mereka apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit waktu tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata karakteristik yang paling utama dari penduduk surga salat malam. Makanya Nabi menekankan kepada umatnya salat malam. Kata Rasulullah, apa? "Alaikum biqiyamil lail bi salatil lail. Fa innaha da'bu sholihin min qablikum." Hendaklah kalian salat malam. Karena apa? Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bersabda kepada kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yusalli minal lail, yaqumu min lail fataraka salatal lail." "Hai Abdullah, kamu jangan kayak si fulan itu. Tadinya ia suka salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam." Ya. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan api neraka. Dan Abdullah bin Umar ketakutan sekali. Kemudian malaikat itu berkata, "Lan tura, kamu tidak akan ketakutan." Di pagi harinya Ibnu Umar diceritakanlah mimpinya itu kepada saudarinya yang bernama Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah pun menceritakan mimpi tersebut kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Ya. Sebaik-baiknya orang itu Abdullah bin Umar. Andai dia salat malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar enggak pernah ninggalin salat malam. Masya Allah. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya ya akhi, terutama antum yang sedang ngapalin Quran, ya, dan bahkan semuanya kita, jangan lewatkan malam hanya sebatas dengan tidur. Upayakan, ya, ada bagian malam yang kita sholat di situ. Ya, upayakan semaksimal mungkin ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Terutama para penghafal Quran nih, Rasulullah SAW sangat menekankan sekali. Atau Rasulullah, "Autiru ya ahlal Quran." Witirlah wahai ahlul Quran. Iya. Sangat ditekankan sekali. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurangi lagi sedikit atau tambah lagi. Ai amarnaka an takuma nisfal lail bi ziyadatin qalila aw nuqsan qalil. La haraja 'alaika fi dzalik. Artinya kami perintahkan kamu hai Muhammad untuk bangun di waktu malam untuk salat. Ya setengah malam, ya pertengahan malam, entah itu engkau tambah lagi sedikit atau kurangi itu enggak apa-apa, silakan. Ya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Tartil itu Pak maksudnya apa? Dipenuhi tajwidnya, harokatnya, itu tartil namanya. Ya. Jadi jangan cepat hadar. Atau juga jangan terlalu lambat, enggak. Tapi tartil itu sesuai dengan tajwidnya biasa, tartil itu. Ai iqra'u 'ala tamahul. Artinya bacalah dengan tenang. Fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Karena kalau kamu baca Al-Qur'an dengan tenang seperti itu akan membantu kamu untuk mentadaburi Al-Quran dan memahaminya. Beda kalau lagi cepat-cepat. Katakan ada orang baca Quran tuh niatnya apa, Pak? Pengen cepat-cepat habis. Ya. Pokoknya target saya semalam khatam. Wah. Ada apa orang itu? akhirnya bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana bisa paham? Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ini kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Hendaknya kamu khatam Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr apa? Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Ya kalau begitu setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan kalau begitu setiap 3 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi orang yang menghatam Quran lebih sedikit dari 3 hari. Artinya, kata para ulama, orang yang menghatam Quran kurang dari 3 hari biasanya enggak bakalan memahami. Ya. Sementara kan yang diinginkan dari membaca Al-Quran itu apa? Tadabbur, tadabbur. Kalau kebanyakan para sahabat kebiasaan mereka menghatam itu 7 hari, Pak. Itu kebiasaan kebanyakan para sahabat. Kebiasaan kita berapa hari? Ramadan doang sih. Ya, nih, jangan begitu dong. Kita usahakan kalau bisa sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Ya. Warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya, Aisyah berkata, "Kana yaqra'u surah fa yurattiluha hatta takuna atwal min atwali minha." Adalah Rasulullah SAW membaca surat itu secara tartil sehingga sehingga menjadi panjang bacaan beliau itu. Ya, itu sebagus-bagusnya bacaan, Pak, secara tartil itu ya. Nah, itu ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Sudah masuk Isya belum? Belum ya? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau ucapan yang berat. Ya. Maksudnya wahyu, kami akan berikan kamu apa? Wahyu. Di mana akhi ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ditanya, "Hai Rasulullah, bagaimana sih Al-Quran turun kepada engkau?" Kata Rasulullah, terkadang ya Al-Quran datang bagaikan bunyi lonceng. Dan itu yang paling berat buat saya. Kata Aisyah, sungguh aku melihat suatu ketika Rasulullah di waktu musim yang sangat dingin. Tiba-tiba diturunkan wahyu kepada Rasulullah. "Wa inna jabinahu layatafassadu araqa." Sementara kening Rasulullah itu keluar keringat gede-gede. Iya, saking beratnya wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Itu mobil siapa ya? Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. "Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'a." Dan sesungguhnya nasyiatal layl artinya ibadah di waktu malam. "Hiya ashaddu wat'a." Lebih mengesankan hati, lebih ajma' li khatir. Artinya lebih betul-betul bisa membuat kita lebih menikmati bacaan Al-Quran, lebih terasa di hati, lebih mengokohkan hati, begitu Pak. Ya, dibandingkan dengan di waktu yang lainnya. Makanya akhi azakumullah, memang benar kalau antum baca Al-Quran di waktu seperti itu, ya, lebih terasa di hati. Ya. Nah, masuk Isya ya. Baik. Saya kira cukup sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.